hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbagai macam bentuk kenikmatan dari nikmatus sihah, nikmatul iman, dan juga nikmat waktu luang. Demikian pula nikmat kita bisa berkumpul kembali bersama-sama di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melanjutkan 6 pelajaran kita talabul ilm, mempelajari Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. 6 ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Sebagaimana biasanya kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Aunul Ahadits Shomat Syarah Al-Adabil Mufrad, kitab yang membahas tentang permasalahan adab seorang hamba nam di dalam kehidupannya sehari-hari. Dan adab di sini adalah perkara yang sangat penting dan telah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam bagaimana seorang hamba dia beradab kepada Al-Khaliq sang pencipta, demikian pula beradab kepada Nabi alaihi salatu wasallam, beradab kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, dari orang-orang yang paling terdekat, kedua orang tua, karib kerabat, dan orang-orang yang ada di sekitarnya, dari orang tua dan orang yang lebih muda. Itu semua disebutkan di dalam kitab ini, yaitu Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, yang mana di sini beliau membawakan bab-bab dari setiap permasalahan dan di situ diambilkan dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Dan di dalam kitab ini ada terkumpul di sana hadis yang sahih dan juga hadis yang dhaif atau yang lemah. Akan tapi kita membaca syarahnya Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali rahimahullah, yang mana beliau hanya mensyarah atau menjelaskan di dalam kitab ini, yaitu kitab Aunul Ahadits Shomat, hadis-hadis yang sahihnya saja. Sehingga ketika ada hadis yang dhaif atau hadis yang lemah dilewatkan oleh beliau, tidak disyarah atau diberi penjelasan. Nah, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Pada pertemuan yang terakhir kita telah sampai pada hadis yang ke-441. Dan sekarang kita masuk pada bab yang setelahnya, itu dari hadis yang ke-442. Qala al-muallif al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala bab as-sarfi fil mal, bab yang menjelaskan tentang larangan as-sarf, ay menghambur-hamburkan harta, menyanyiakan al-mal. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya al-mal, harta ini termasuk dari pemberian dan titipan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana masing-masing kita pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang harta benda yang kita miliki. Nah, dari mana kita mendapatkannya dan juga kemana kita belanjakan harta tersebut. Di antara adab seorang mukmin dengan harta yang dia miliki adalah larangan dari Nabi alaihi salatu wasalam di dalam mengeluarkannya, membelanjakannya. Terdapat larangan dari Nabi alaihi salatu wasalam untuk tidak menghambur-hamburkan, membelanjakannya di jalan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di sini mu'allif rahimahullahu taala membawakan hadis yang pertama, yaitu hadisnya Abu Hurairah. Kita baca Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha yarda lakum thalatha wa yaskhatu lakum thalatha, yarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a. wa anta nasahu man wallahu Allahu amrakum wa yakrahu lakum qila wa qal wa kathratas su'al wa idha'atal mal. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yarda lakum thalatha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu meridai untuk kalian tiga perkara. Wa yaskhatu lakum thalatha, demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala membenci terhadap kalian tiga perkara. Apa tiga perkara tersebut? Dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, yarda lakum, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala meridai untuk kalian. Nah, kita harus tahu, harus mempelajari dan membaca Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, apa yang Allah ta'ala ridai, apa yang nabinya sallallahu alaihi wasallam ridai. Supaya apa? Kita ketika mengharapkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala bisa mengamalkan amalan-amalan yang memang itu diridai dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita mengharapkan ridha Allah tapi ternyata kita mengamalkan amalan yang justru itu dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak manusia di zaman sekarang ini yang mereka memiliki tujuan yang sebenarnya bagus, tujuan yang mulia, mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, tapi mereka salah jalannya, terjatuh di dalam kesalahan, justru malah mengamalkan, mengerjakan perbuatan-perbuatan yang di situ mengandung murkanya Allah subhanahu wa ta'ala wal iyadzu billah. Apa penyebabnya? Tentunya penyebabnya terbesar adalah al-jahlu, kejahilan, jauhnya mereka dari ilmu, jauhnya mereka dari apa? Bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Mereka menganggap itu perkara yang baik, mendatangkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, padahal murka Allah yang mereka dapatkan. Entah mereka mengerjakan perkara-perkara yang mengandung syubhat atau kemaksiatan, atau bahkan mereka mengerjakan perkara-perkara kebid'ahan yang mereka menganggap itu adalah perkara yang bagus di dalam agama ini, padahal itu mengandung kemurkaan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan kemarahannya wal iyadzu billah. Qala yarda lakum, kata Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan kepada kita semua, kepada umatnya, bahwasanya di antara tiga, bahwasanya tiga perkara tersebut yang bisa mendatangkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala adalah anta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Yang pertama adalah untuk kalian menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, jangan kalian mensukutkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu pun. Ini yang dimaksud dengan tauhidullah, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah perkara yang wajib dilakukan oleh setiap hamba, dan ini merupakan syahadat, persaksian yang mana seseorang bisa dianggap sebagai seorang muslim. Dia harus betul-betul bersaksi bahwasanya di sana tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam peribadahannya. Demikian pula wala tusyriku bihi syai'a, dan lawannya juga diperingatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, jangan kalian mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu pun. Karena asyirk, dosa kesyirikan, itulah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula hendaknya kita khauf, memiliki rasa al-khauf atau takut untuk terjatuh di dalam kesyirikan. Nah, ketika seorang hamba betul-betul ingin mendapatkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, dia harus mengerjakan amalan-amalan, ibadah-ibadah yang dibangun di atas ketauhidan, keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak cukup yang namanya amalan hanya didasari dengan naam mutabaah, dia ingin mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalannya sesuai dengan sunnah, tapi apa niatnya? Dia mengamalkan karena riaan, ingin dilihat, atau sum'atan, ingin didengar, atau ingin dipuji. Dia mensukutkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam peribadahannya, maka dia tidak akan mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala tapi akan mendapatkan kemurkaan. Ini perkara yang pertama untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan. Qala wa an ta'tashimu bihablillahi jami'ah wa fi riwayah wa la tafarraqu. Perkara yang kedua adalah untuk kalian berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan, ay kalian semua. Dan di dalam riwayat yang lain ada tambahan wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah satu dengan yang lainnya. Kita diperintahkan untuk i'tisam, berpegang teguh, betul-betul berpegang dengan apa? Bihablillahi, dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Apa tali Allah Subhanahu wa taala? Dijelaskan oleh mereka para ulama ahlu tafsir, karena hablullah ini juga terdapat di dalam apa? Al-Qur'an, yang mana Allah taala berfirman wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah Subhanahu wa taala seluruhnya, jangan kalian berpecah belah. Disebutkan oleh mereka para ulama ahli tafsir, di antaranya adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala, maksudnya adalah tamassaku bidinillah, kalian harus berpegang teguh, wajib berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ditafsirkan juga oleh sahabat Ibnu Mas'ud dengan al-jamaah, berpegang teguhlah kalian dengan al-jamaah. Dan ditafsirkan dengan al-Mujahid dan Atha, hablullah maknanya ahdullah. Dan ditafsirkan juga dengan Al-Qur'an oleh Qatadah dan As-Suddi, dan juga ditafsirkan dengan makna amrullah wa ta'atuh, dengan perkaranya Allah Subhanahu wa taala dan taat kepadanya. Dan dari tafsir ini semua dan makna-makna yang ada tentang tali Allah Subhanahu wa taala semuanya saling berdekatan dan memiliki makna yang sama. Intinya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpegang teguh dengan ajaran agama Islam ini, dengan al-jamaah, dengan Al-Qur'an yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang kedua. Ketika kita ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai bercerai-berai atau bersatu tapi tidak di atas tali Allah, tidak di atas agamanya Allah Subhanahu wa taala, tetapi apa? Di atas partai-partai atau ormas-ormas yang ada, berpegang teguh atau bersatu di atas kesukuannya, di atas kelompoknya. Naam, benar atau salah dia bela sampai mati. Naam, ini haram, tidak diperbolehkan. Yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan wajib dilakukan oleh setiap hamba adalah berpegang teguh di apa? Di atas apa? Di atas tali Allah Subhanahu wa taala, ai agama Islam. Qala wa antanasahu man wallahu Allahu amrakum. Dan yang ketiga adalah untuk kalian menasihati penguasa kalian, menasihati pemerintah kalian. Ini juga termasuk perkara yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala, karena kebaikan rakyat, kebaikan kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu juga tergantung kepada kebaikan pemerintahnya. Dan pemerintah itu bisa baik, bisa menjadi pemerintah yang lurus, diantaranya adalah naam ada dukungan dari rakyatnya, dari umat apa rakyatnya, baik dukungan itu secara materi atau dukungan secara nasihat. Dan apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam wa anta nasahu, ini mencakup banyak perkara sebagaimana yang disebutkan oleh mereka para ulama, minan nasihah, termasuk menasihati penguasa pemerintah adalah tarku mukhalafatuhum wa du'a'u lahum wa mu'awanatuhum 'alal haq, tidak menyelisih mereka terhadap perkara-perkara yang diperintahkan, tentunya selama itu perkara yang tidak menyelisih apa? Syariat, tidak menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Naam, wajib untuk taat kepada pemerintah. Ini termasuk an-nasihah, nasihat kepada waliul amr, kepada penguasa. Nabi alaihi salatu wasalam dengan jelas mengatakan asmi wati, dengar dan taatlah pemerintah kalian. Jangan kalian khuruj alaihim, memberontak kepada penguasa, baik dengan perkataan, dengan demo-demo yang digelar, atau dengan senjata, mengangkat senjata melawan pemerintah. Qala wa du'a'u lahum, dan juga bisa kalian lakukan dengan mendoakan kebaikan bagi pemerintah, dan ini sebagaimana yang dilakukan oleh mereka salafun salih ridwanullahi taala alaihim ajmain, ketika mereka berdoa, ketika mereka memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara permohonan yang mereka panjatkan apa? Memohonkan kebaikan bagi penguasa, meminta kebaikan bagi pemerintah mereka. Qala wa mu'awanatuhum 'alal haqq, dan juga saling tolong menolong, ta'awun kepada bersama penguasa di atas kebaikan. Nah, ini tiga perkara yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Qala wa yakrahu lakum qila wa qala wa kathratas su'ali wa idha'atal mal. Dan juga Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan bahwasanya Allah taala membenci untuk kalian itu tiga perkara. Apa tiga perkara tersebut? Qila wa qala, katanya dan katanya. Naam, suka mencari berita-berita, mendengar berita-berita yang belum jelas sumbernya. Dia dengarkan, dia sebarkan ke sana kemari, entah itu berita yang dia dapatkan dari orang atau dari media sosial yang belum jelas sumbernya. Ini termasuk perkara yang dibenci, atau bahkan berita tersebut termasuk perkara yang hoaks, perkara yang dusta, kebohongan. Ini sungguh termasuk perkara yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mudah mendengarkan berita atau menukil berita yang belum kita ketahui benar kebenarannya, dan apalagi menyebarkannya dan meyakini bahwasanya itu adalah suatu kebenaran. Qala wa kasratas su'al, dan perkara yang kedua adalah banyak meminta, suka meminta-minta. Ini juga perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir wa idha'atil mal, dan menyia-nyiakan harta. Dan inilah syahid dari apa yang disebutkan oleh muallif di dalam bab ini, as-sarafi fil mal, larangan untuk menghambur-hamburkan harta atau membelanjakannya di jalan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang kita banyak melihat manusia yang hidup di zaman sekarang ini, banyak dia membeli sesuatu yang bukan termasuk kebutuhannya, yang dia tidak butuhkan. Apa tujuannya dia membeli itu? Untuk pamer atau untuk sekedar nam gengsi, padahal dia tidak butuh pada perkara-perkara tersebut. Ini termasuk dari idha'atul mal, menyia-nyiakan harta, as-sarafi fil mal, yang mana itu semua adalah perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadis yang kita bisa baca pada pertemuan sore hari ini. Adapun penjelasan dari Asy-Syarih rahimahullah taala, insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Kita cukup sampai di sini, wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.